Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Fala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro sesepuh, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, jama'ah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukrulillah, kulo kali panjenengan tasih saged kepanggih malih wonten ingkang ing kesempatan yang kesekian kalinya kulo kali panjenengan kajengi ngaos kitab Syarhil Hikam sing pundi pada pengajian yang telah lalu kita telah diberitahu bahwa pengaruh kebaikan batin atau hati itu sangat tampak sekali di dalam zahir seorang manusia. Jadi lek atine niku pancene nemen apike ya zahire nggih ketok apik, tapi lek atine elek teng zahire nggih ketok elek. Adan apik lan elek menungso niku digantungkan kepada wusul dan tidaknya hati kita. Nek wusule nang Gusti Allah nemen, apike nang menungso nggih nemen. Ngoten. Karena dari itu mari kita sekarang berbicara tentang tingkatan seorang manusia yang telah wusul kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Datang konco-konco sing ngasto kitab Hikam, monggo jenengan buka nomor 26. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin. Syattana ay ba'uda ma baina man yastadillu bihi alal asya wa hum al muradun al majdzubuna ilaihi alladzina hum min ahli syuhud. Syattana adoh banget ay ba'uda tegese adoh ma opo barang baina man ing dalem kang tetep ing dalem antarane wong. Dadi adoh man iki nggih saged bermakna jarak. Soalnya maniki kalau kita kenal di dalam kitab nahune arah-arah niku jarene mae ma mausul. Ma mausul niku maknane tergantung apa kata silahnya. Kalau silahnya itu menunjukkan bahwa ini terkait dengan orang yang punya akal, berarti ma-nya ini jatuh kepada manusia. Kalau ma itu silahnya tergantung berkaitan dengan barang yang tidak masuk akal, maka ma ini maknanya, pengertiannya adalah sesuatu yang tidak punya akal. Kalau bergantungan dengan tingkat yang seperti sekarang, maka ma itu maknanya jarak. Ai ba'uda tegesi ado ma opo barang, opo jarak, opo kacek, bainaman kang tetep ing dalem antarane wong, yastadilu kang ngalap dalil sopoman bihi kelawan wujudullah alal asya ingatase swiji-wiji waman lan uong au yastadilu ngeten uto ngalap dalil sopoman alaihi ingatase wujudullah. Dadi niki tingkatane menungso niku ana loro lendek ngriki. Kula kali panjenengan sekali lagi lek durung tutuk nang tingkatan dhukure aja ngaku-ngaku. Bahaya ndak elok iso murtad panjenengan. Keliru. Tingkatan yang pertama niku adalah orang yang mengambil dalil adanya Allah terhadap beberapa sesuatu yang lain. Dadi anane Gusti Allah iku sebagai tanda daripada adanya sesuatu. Wujude Gusti Allah itu merupakan tanda wujudnya barang. Dadi wis ndak ndelok menungso blas niki. Sekali lagi lek durung tutuk nang tingkatan niki panjenengan aja ngaku-ngaku ndak elok. Dosa. Wa hum utawi man iku al-muraduna wong kang den karepaken Gusti Allah. Lho niki berkaitan dengan kehendaknya Allah, bukan dengan usaha kita. Al-majdzubuna kang den tarik sapa man ilaihi maring Allah. Niki Allah sing narik wong ngeten niki. Jadi kanggene tiang yang tingkatannya belum sampai seperti ini, memandang orang yang sudah sampai kepada man yastadillu bihi alal asyak, ini mboten tutup. Dia cuma menilai elek-elek lah. Artinya jangan ikut-ikutan. Kampangane tiang sing man yastadillu bihi niki adalah orang yang sudah mengambil dalil adanya Allah itu dijadikan dalil adanya makhluk. Man yastadillu bihi alal asya. Wong eten iki majdzub. Dadi tingkah laku yang dia lakukan sama sekali tidak terpengaruh oleh selainnya Gusti Allah. Sampai kadang-kadang ketok wong-wong lek kaum santri niku ndelok ana wong ana kiai muda-muda biur. Ini kita enggak boleh terpengaruh ke sana. Ono kiai jazab, ono kiai majdzub, ditarik nang Gusti Allah wis pokoke ndak eling nang manungsa blas, meneng-menenge muda. Guneman ambek menungsa ndak sambung panjene wis duduk tingkatan kula ambek sampean iki. Yo ndak doyan dhuwit ngono lek kiai majdzub niku. Tak arep nang dhuwit. Ono kiai doyan dhuwit iku jenenge jazab dhuwit. Kiai majdzub niku wis lali nang apa-apa niku lali punan. Mun saya kadang-kadang kula kali panjenengan sok-sok guneman Syekh Siti Jenar. Kita jangan suka menilai beliau. Tingkatanku lokali panjenengan durung tutup. Untuk pengertian menilai orang seperti Syekh Siti Jenar, itu dari kita ada dua versi. Versi yang pertama kita harus ingkar di dalam hati. Kok sampean ketok wong koyok ngoten muda, sampean melok-melok muda. Dosa lek sampean ambek kula muda. Kalau orang tingkatannya sudah seperti itu betul muda, niku wis dudu urusan kula ambek sampean, urusane Gusti Allah karo wong niku. Ketok duit, mau dijeke, icirane ndak ngerti, awai dewe lek duit dewe, ngerti belum dono nang uang, ndak ngerti pun nang duit ni udah ngerti, aku jenenge uang jazab, lek uang sih ngerangkul mau nang duit, jadi arane jazab ni, aku jenenge jazab duit ni, aku, ni kibatan ngerti nang duit panjang ni, jadi begitu duit datang dia tidak melihat ini uang, wis Allah subhanahu wa taala tak yang jadi pandangan dia, apa mana yang jenenge eman, bawatan. Ini adalah orang al-muradun, orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, al-majdzubuna ilaihi, ditarik nang Allah Subhanahu wa taala. Dadi ndelok barang sing ana donya niki seakan-akan Allah semua. Barang yang ada di bumi ini ada tandanya kalau barang ini ada adalah Allah. Bukan terbalik. Kalau kita bukan yastadilu bihi, tetapi yastadilu alaihi. Lek yastadilu alaihi niki kaya kula kali sampean ngomongi lak ngeten. Jare arek-arek kelas loro ibtidaiyah niku lak kadang-kadang nek sekolah muni ngeten. Soal nopo tanda-tandane anane Gusti Allah? Jawab anane Gusti Allah dalile nggih menika wujude menungso. Lho niku tauhid kula kali panjenengan. Lek tauhid tiyang sing wis man yastadilu bihi alal asya. Wis mboten ngoten pisan. Allah inilah yang menjadi dalil adanya makhluk, bukan dibalik. Nek kula kali panjenengan adanya makhluk merupakan tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang nang arek-arek sing sok-sok kepingin ngomong masalah tauhid, kadang takon ning ngeten. Pak Kiai, tolong saya mau tanya. Katanya di pelajaran anak kelas 2 ibtidai itu adanya makhluk ini adalah merupakan tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adanya kita-kita manusia ini adalah tanda adanya tanda wujudnya Allah. Terus kalau kita ini enggak ada, apa yang menjadi tanda? Wonten tiyang taken ngoten. Jawabane gampang. Napa jawabane? Kalau kita-kita manusia ini enggak ada, apa yang akan menjadi tanda-tandanya Allah? Jawabane, lulek kula mbek sampean ndak anuk sapa sing katene takon. Lha mboten nggih. Ndak anuk sing takon, ya wis aja takon we. Itu tauhid kita, seakan kejar mengejar. Nah, seperti ini orang yang jahat itu seperti ini. Ketok iku namung Gusti Allah tok nang barang liyane mboten ketok blas pun. Nang pangkat yo ndak ketok. Di alam uang yo ndak munjuk ndase, digejlek no uang yo ndak loro ati. Ini ku jenenge majdzubun. Napa? Krana sing alam, sing ngenyek, sing gejlek no iku Gusti Allah kabeh. Jadi enggak bisa ketemu memang antaranya kita, tauhid kita dengan tauhid mereka itu enggak bisa ketemu. Nek kulo ambek sampean ngarani wujude makhluk merupakan tanda wujudnya Allah. Lek mereka mboten, wujudnya Allah ini merupakan tanda wujudnya makhluk. Sebab apa? Makhluk itu enggak ada. Yang ada itu hanya Gusti Allah. Lek kulo kali panjenengan masih terhalang untuk ke situ. Dipaksa kaya apa ati niki duduk tungkatane ya duduk. Aja dipaksa. Dipisui wong panjenengan sing ngamuk. Dirasani wong panjenengan sing ngamuk. Iku berarti panjenengan masih belum kelasnya mengatakan wujudullah dalil atau merupakan tanda atas adanya makhluk. Durung tutuk tengriku. Lek wis panjenengan dipisui guyu, diilokno guyu, dikuapakno wis. Wis tanok kabeh niku. Itu baru mungkin. Zahir batin loh, yang tahu dengan manusia itu adalah orangnya sendiri. Lek wis kulong kali panjenengan koyok ngoten, berarti kita sudah sampai kepada wujudullah dalilun ala wujudil khalqi. Merupakan tanda adanya makhluk. Merupakan tanda adanya sesuatu yang selain Allah. Orang yang majdzub itu adalah alladzina hum min ahli syuhud. Yen iku wong sing wis ahli syuhud datang Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Lah sampean kajenge ngarani ngeten-ngeten termasuk ahli syuhud utahe mboten sampean rasane dhewe nang atine. Artinya jangan sampai kita menilai orang sing api-api jazab diarani edan iku duduk jazab iku edan yo ndak oleh. Karena yang tahu dengan manusia itu adalah orangnya sendiri. Dan mengetahui orang jazab atau tidak jazab, yang tahu ya sama jazabnya. Lek ndak weruh jazab, berarti wong niku duduk jazab. Lek ono wong jazab diarani edan utawa sinting, berarti dek niku durung duduk nang jazab. Lek tiyang niku sampun kelase jazab, ngarani iso. Mila wonten dawuh la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang dapat menilai seorang itu adalah wali adalah yang sama walinya. Zaid wali, Umar sanes wali. Ndak bisa ngarani Zaid niki wali. Napa oh ndak ro jero ne. Jangan dipadukan. Ngon sewu ono kiai wali. Niku ketoke nang kula sampean nyenuk ya ini. Kalau kita sebagai orang yang masih yastadilu alaihi, bukan yastadilu bihi, ya kita wajib menilai orang itu adalah berbuat mungkar walaupun dia wali. Ono wali jazab kiai gede tapi nyenuk. Ya sampe nyarani nyenuk iku wis. Kenapa? Karena kita belum sampai ke sana. Kalau ikut ke sana dosa. Lelek wis tutuk nang kelase ya monggo. Ndak kadek ngomong panjenengan wis weru wisan. Kata contoh. Zaman niko wonten setunggale kiai, Kiai Mas'ud Gus'ud Sidoarjo Al-Wali. Niku medhayo nang setunggale kiai. Malbu nang daleme yai niku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabeh santri padha salaman. Terus manten-manten ana ponakane kiai niki salaman nang Gus'ud niku. Salaman nang Gus'ud, Gus'ud matur ngeten. Wah, lek niki sinadik salaman nang kula ndak apa-apa iki. Iki cowek. Koncoku dhewek. Lu yang tahu itu hanya Gus'ud. Kalau orang lain enggak boleh menilai seperti itu, ngilokno. Enggak boleh, tapi lek amar makruf pada orang itu boleh. Ono kiai wali njaluan dhuwit, ya sampean seneni. Wong kula ambek sampean iki tiyang fekih. Aja diseneni kandhanono. Lek panjenengan wali lek ndak wani, ya wis manut tabarukan datang kiai. Nek kula ambek sampean ono kiai jazab, kiai wali njaluan dhuwit. Terus aku ambek sampean melok-melok njaluk dhuwit ya ndak oleh. Duduk tingkatane ya ndak tutuk. Ondo kula karo sampean nek 5 meter. Ondo sing dinaiki oleh kiai itu mungkin 1000 meter. Mana mungkin kita akan sampai kepada tingkatan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, wong jazab jarene tiyang sakniki wali niku imma itidaan. Ana kalane mancene wali mulai sik cilik. Mulai sik kaitan pancene wali pun ngeten iki. Dadi kelakuane aneh-aneh. Wonten sing boten mulai cilik wa imma ba'da suluk ana kalane sakwise berusaha. Wahum al-arifun. Lah mereka niku pancen ngerti nang Gusti Allah. Fa inna wahum utawi alladzina iku al-arifuna piro-piro wong kang makrifat ing Allah. Fa inna mongko sak temene arifin iku la yashhaduna ora ningali sapa arifun ghaira maulahum ing liyane gustine arifun wa yastadiluna lan ngalap dalil sapa arifun bihi kelawan wujudullah alal asya ing atase wiji-wiji niku temenan panjene wong sing tingkatane kaya ngoten niku ngerti nang Gusti Allah ketok ya kula ambek sampean dak iso ndak iso. Jadi gampangane niku lek ana kiai utawa wali jazab ngelakoni barang sing nulayani syariat itu menurut pandangan kita menulayani syariat. Menurut kiai itu sendiri mboten. Lho, keadaan yang seperti ini memaksakan kita harus ingkar kepada wali itu. Ndak oleh melok. Lek melok kula sing dosa, ambek sampean. Sing wali niku mboten dosa. Niku wis makrifat nang Gusti Allah. Pamane dijak dolen nang kiai nang wali. Wali ini ku nggawa cewek. Ono juru motor disuni dintekno padahal duduk bojone duduk apa-apane. Jare sampean dosa. Napa anggel wong duduk bojone duduk apa-apane ndak tahu diangkat kok disun. Dicekel. Haram nih. Kulo kali panjenengan saat yang seperti ini wajib ingkar sebagai orang yang masih yastadilu alaihi. Lha sebagai kiai ini kemboten. Mila wonten setunggale cerita berkenaan dengan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Zaidum minha wa taran zawajnakaha. Al-ayah. Ketika artinya ayat nih, ketika Zaid telah menceraikan istrinya yang namanya Zainab, maka kamu langsung akan saya kawinkan dengan dia. Dawuni Allah, lek wis Zainab iku dipeket nang Zaid, iku langsung dadi bojomu Muhammad. Dawuni Gusti Allah nang Kanjeng Nabi. Dadi begitu mantun dipeket Kanjeng Nabi langsung masuk nang dalem. Langsung kumpul kari Siti Zainab. Napa kok ngoten? Yang mengkawinkan adalah Gusti Allah. Nah, kulo karo sampean ndak oleh niru. Ora ana wong ndak duwe bojo, oh dileboni langsung di bedil. Ya ndak oleh. Duduk tingkatan nih. Nah itu manusia itu ada tingkatannya sendiri pak. Cak nereng madura mon tak beli cek lima beli. Lek ndak wali ojok lima wali. Ndak ilok. Wong wali ini ku pancene ngoten. Onok sing pancene asli tingkatannya mulai si cilik wali. Ndak kadang ngaji pun. Onok sing tingkatannya kudu ngaji disik. Salik disik. Kepingin wusul datang Allah kudu ngaji. Kudu belajar. Jadi wong sing biasa. Lah hal yang seperti ini hanya kulo terangaken supaya kulo kali panjenengan iku sadar sebetulnya seperti apa wali itu. Koyok nopo wong jahat sak temen ini ku koyok nopo. Enggak pokok, enggak mesti wong wali ini ku enggak mesti wong wali kali mboten iku pilihane Gusti Allah. Enggak polai anake kiai, enggak polai anake wong tani, enggak polai anake pejabat. Nggih mesti enggak mesti wis delok apa jare Gusti Allah kabeh niku. Masih awis anake wong biasa lek Allah ngersakne dadi wali yo dadi. Masih wis anake maling lek Allah ngersakne dadi yo dadi. Anake wong dodolan bumbu bapak ibu yang ngentitan timbangan jadi Allah dadi dadi. Karena memang kita di dunia ini ibarat sebuah dalang. Niku tingkatan manusia yang pertama, artinya dia melihat sesuatu langsung melihat Allah. Au yastadilulan ngalap dalil sopaman alaihi ing atase wujudullah bimakna lawi utawi au iku kelawan ngangge maknane wau wahum utawi man yastadilu alaihi iku al murituna piro-piro kang padha ngarepaken ing wusul maring Allah asalikuna kang padha ngambah ilallahi ta'ala maring talan-talane Allah ta'ala. Dadi lek ngoten fa ahlullahi mongko utawi ahline Gusti Allah taala ala qismaini iku netepi ing atase rong bagian. Nomor siji muradaini wong kang den karepaken muradina. Pira-pira wong kang den karepaken wa muridina lan wira-pira wong kang ngarepaken. Dadi onten tiyang sing mengambil dalil adanya makhluk ini merupakan dalil adanya Gusti Allah. Lha niki. Niki kelas kula kali sampean. kok ngerti kon lek Gusti Allah ono? Iya, oleh ono barang iki. Ono sampean pamane penggaweane dodolan bakso. Dodolan bumbu. Sing didol kentang kubis. Ditakokno nang wong. Yu, apa Dek? Sampean weruh nang Gusti Allah? Iya. Endi tandane? Lek iki kentang iki. Lho kok kentang? Iya, kentang iki sing ditandur cilik biyen. Mari cilik metu mendukur. Dek ning serono kentange. Sopo sing ngiseni kentang iki lek ndak Gusti Allah? Anane kentang iki nuduno lek Gusti Allah wonten. Sampeyan nyambut gawe. Biyen ndak duwe apa-apa saiki utange akeh. Ngelu. Sopo sing dadekno gawe no utang? Siapa yang menjadikan sampean banyak utangnya? Wong sampean iku lho nyambut gawe. Coro akale menungso lek tiang nyambut gawe kan mestine tambah oleh lak ngoten nggih. Niku mboten, nyambut gawe justru malah entek. Badhe mboten oleh malah utangi tambah akeh. Biyen modalnya 2 juta sekarang hutangnya 10 juta. Lah kok iso lho? Jadi dari bekerja uang modal 2 juta menjadi hutang 10 juta. Niku jenengi sing datik no utang sak mono niku Gusti Allah. Jadi tambah gede nih utang niku nduduh no pancen nih wonten Gusti Allah. Itu kelasnya kita. Yowis pancen nih sak monten kelas sih. Maka dari itu dikatakan al-muridun asalikun ahlullahi ta'ala. Wong sing ahli katene ngambah dalane Gusti Allah niku wonten kali. Ana wong sing dikarepne Gusti Allah, ana wong sing ngarepno datang Gusti Allah. Dadi gampangane tingkatan orang yang akan wusul datang Allah utawa wali niku ana sing pancene dadi karepe dhewe. Ana sing pancene dadine niku mergo diusahakan. Kalau tidak diusahakan enggak bisa jadi. Asale yo belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, mantun-mantun ngaji fikih. Mari ngaji fikih yo sembahyang, yo poso, yo zakat, nggih haji dan lain sebagainya pun. Lek wis ngoten diapi ibadah ya api-api akhir dadi wong sing kenal dadi waline Gusti Allah. Itu namanya salikun. Tapi kulo ambek sampean iki pancene menungso, makhluke Gusti Allah, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan bahwa memang ada orang yang jadi wali dadi karepe dhewe. Lah niki ndak mesti duduk mergo wong dadi wali niku sing pakeane jombrat, jambret ana ning pinggire guwa tok, ana ning pinggire kali diarani jadab mboten. Kadang wali niku nyentrik. Soge, montore api-api, sarungane anyar-anyar bendino. Mun sewu kelase Khalifah Harun Ar-Rasyid niku adalah seorang presiden, seorang Amirul Mukminin termasuk waliullah. Wonge nyentrik nggih soge, wali. Ana sing wali melarat nemen ndak duwe, sampai kecengkil-kecengkil sing dipangan ndak ana nggih wonten. Kayak dene Imamunal Azam, Imam At-Taifur Ibnu Isa utawa Imam Abu Yazid Al-Bastami niku wonge ndak duwe, wali niku. Tapi duduk Abu Yazid Al-Bustami niki nggih. Lek niki di atasnya wali niki. Soale wali murid. Mila saking menika monggo kita kirim Fatihah dumateng para wali-wali sedaya. Mandar muga barokah pengajian kitab Hikam lan cerita-critane para wali kula kali panjenengan ati saged diparingi adem. Lho mek niki tok sing iso kita lakoni, njaluk tok nang Gusti Allah. Perkara ketrima kali mboten ne apa jare Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ana para wali niku dadi tukang jaga pasar wonten. Ana maning wali niku tukang jaga nggenane panggenane wong nyenuk nggih wonten. Kaya conto wali sing dadi kancane Nabi Musa. Niku nang Allah dikei jaga, dikei tugas menjaga nggene senuk. Jadi setiap hari senuk yang datang ke situ itu ratusan orang. Pelacur dan orang-orang yang hidung belang tekonang mriku niku ratusan orang. Niku sing jaga niku wali. Lah pancene kumpul ambek wong sing golongane ngoten ya sing dicekek botol. Ketoke monggo niku lokale panjenengan wali niku ngombe minuman keras. Diombe. Lho lek wis ketok wali koyo ngeten niki kula ambek sampean ndak oleh melo-melo ngombe wong parangan kiai ku ngombe apa maning aku dak oleh ngoten. Uang niku ndak kena dipaksa-paksa no. Lek wis tutuk ya tutuk kelas ibtidak ya kudu ono ibtidak. Aja diseken di sanawiyah megap-megap ndak tutuk munggah iki. Sampean ketok kiai nyenuk melo nyenuk. Ya ndak bodho. Kiai nyekek botol nyekek botol. Ndak podo nih duduk krono wong karena memang tingkatan wusule datang Allah Subhanahu wa taala kali boten niku siji, Pak. Sing ndak tutuk tingkatane ndak oleh ngilokno sing wis tutuk tingkatane karena enggak bisa menilai. Wong numpak sepeda pancal akan menilai orang yang naik kapal. Oh, mau kapal iku ndak tutuk-tutuk sik mang, mulai mang ku pancet ning ngarepku. Wong pancene awake numpak sepeda pancal akan menilai kecepatan kapal, yo ndak iso. Kecepatan kapal itu akan bisa dinilai hanya oleh orang yang sama-sama naik kapal atau setingkat dengan kapal. Komputer masane. Misane. Lek mboten kali ngoten ndak iso tutuk menilai kula kali panjenengan. Dadi ana muradin pancene wong niku dikarepne Gusti Allah, ana wong sing katene ngarepno nang Gusti Allah. Dadi pancene kula sing ambek sampean usaha, ana sing pancene wis diangkat dhewe nang Gusti Allah. Wong kita angkat nang aku dadi wali. Ndak iso digodhak niku, Pak. Ndak iso digodhak. Kula mbek sampean ndak kira tutuk. Mas yo ngilokno cangkeme sampe blangkemen ndak kira tutuk. Maka dari itu, lek onten tiang aneh-aneh, tiang macem-macem koyo nopo, wis kula mbek sampean khusnudzon mawon. Cari Al-Qur'an niku ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Adhono nyono-nyono elek nang wong sebab sebagian songkoan niku ana sing pancene dosa. Ndak oleh nyono wong niku ndak oleh. Mbuh krana sampean geting, sampean pegel, ojo nilai wong, ojo ngelek-ngelekno wong, ndak katik pun. Kadang manusia itu adate lak mboten, lek seneng dipuji ente-entean, lek sengit diilokno ente-entean niku menungso niku. Nah kula sampean aja ngoten. Seneng yo meneng wis alhamdulillah. Ndak seneng yo meneng aja ngrasani, aja ngilokno. Musuhan-musuhan di ati tapi lek iso yo aja musuhan. Lek katene musuh-musuhan sak karepe wis kono wis. Pokoke sing penting sampean aja nyala-nyala nang wong. Mbuh ana wong ngakal-ngakali wong pada saatnya amar makruf aja dirasani nyangono, jaluk ana sepuro. Cak aja nglakoni ngene dosa. Gelem alhamdulillah ndak gelem sak karepe kono wis. Sebab kabeh niki cara kitab hikam ana kekarepane Gusti Allah. Kula kali panjenengan mau tidak mau kita harus menghormati kehendak Allah yang ada pada setiap makhluknya. Carane menghormati ya dewe-dewe. Kok sampean ana wong nglakoni kemungkaran sampean meneng. Meneng aku apa ngurmati Gusti Allah oleh areku main duit berarti sing ngongkon pangeran. Tutuk ngono carane ngurmati. Lek ana makhluke Gusti Allah melanggar aturan Allah niku carane sampean tata krama sampean kandhani sing api. Niku tata krama jenenge. Lek sampean meneng ana wong nglakoni maksiat sampean meneng iku dudu tata krama jenenge. Aku bapakku main duit nek gerdu. Nek kandhane kon waduh wedi suul adab aku. Lho keliru niku. Lek panjenengan wedi suladab bapak ini kandhanono pak dosa niki niku jenenge sampean tata krama. Lho tata krama iku ndak pokok diinklu tok iku jenenge tata krama mboten ya. Tata krama nang kiai karo tata krama nang polisi siji. Lek tata krama nang kiai diinklu asalamualaikum waalaikumsalam inggih inggih ya iku tata krama nang kiai. Lek tata krama nang polisi ambek nang tentara iku aja diinklu hormat siap siap dan berangkat laksanakan. Lho iku jenenge tata krama niku. Lah tata krama niku dhewe dhewe. Fal muriduna mongko utawi pira-pira wong kang ngarepaken usul asalikun kang ngamba fi hali sulukim ing dalem nalikane ngambae salikun mahjubuna iku padha den aling kabeh an robim saking pangerane salikun biru yatil aghyar kenawan ningali ing pira-pira barang kang metengaken ing ati wal athari lan pira-pira labet wal aqwani lan pira-pira barang kang maujud zahiratan hale zahir opo akuan lahum maring salikun maujudatan tur hale maujud ladaihim dalam sandingi salikun wal haku utawi Allah zat kang hak ghaibun iku kang samar anhum saking salikun falam yarau mongko ora ningali sapa salikun huming Allah fahum mongko ta salikun yastadiluna iku ngalap dalil sapa salikun biha kelawan akuan alahi ing atase Allah fil halitarqihim fi halitarqiyatihim tarqiyatihim en dalam tingkah munggai salikun. Jadi kula kali sampean niku wis ana dhewe-dhewe kelas sing ana sing kelas niku wis muradun majdzubun ana sing kelas tasik salikun. Lek tasik salikun kok kula sampean itu ndak ketok nang Gusti Allah. Dadi lek sampean takon nang kula yo napa carane kepengin ketok nang Gusti Allah ndak ngerti. Wong kula dorong tutu. Kula iso ngandani sampean nek sampean tutu. Lek kula dhewe dorong tutu nang iso ketok Gusti Allah ndak iso ngandani. Ya mek sekedar ngandakno ilmune ngeten, ngeten to. Tapi tidak oleh kula ngomong tentang tiang paribasane kula tutu nang Gusti Allah. Kula ngomong iki Gusti Allah mboten oleh. Ndak paham tiang-tiang. Lho lek ndak paham niku jenenge ndak tutu. Lek pun tutu paham karepe dhewe. Carane tutu nggih mboten ngerti wong kula mboten tutu sih. Ngeten lho. Bapak-bapak mandar muga pengawasan kula menika dadoso manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Khil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.